dan rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Dzulqa'dah 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Juli 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembacaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersumber dari sahabah yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, begitu pula Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Sebuah kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal menuju negeri Yaman untuk mendakwahkan tauhid, untuk membuka jalan al-Islam agar penduduk negeri tersebut bisa beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan dari lafaz fad'uhum, ajaklah mereka. Ajaklah mereka untuk bisa bersyahadah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan telah kita sebutkan dua makna yang telah terkandung yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wara'ah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan biidznillah ta'ala lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u lidzalik, yang secara global perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal adalah berkaitan dengan hikmah fid da'wah. Yang namanya berdakwah, kita menyeru, mengajak orang lain dalam memahami syariat Islam, tidak bisa langsung kepada poin yang kita inginkan. Harus melalui tahapan-tahapan. Selayaknya anak tangga, kita naik ke tangga yang pertama, dilanjutkan kepada tangga yang kedua, terus kepada tangga yang ketiga, dan yang seterusnya, dan yang seterusnya. Tidak bisa kita langsung menaiki tangga pada anak tangga yang ketujuh misalkan. Maka ini akan berbuah kemudaratan dan dampak negatif pada dakwah itu sendiri. Dan sering saya ulang dalam majelis-majelis yang ada, apabila kita melihat kerabat kita, apakah itu ayah, ibu, kakak, adik, dan yang semisalnya, belum mengenal da'watus sunnah, mungkin kita masih melihat bahwasanya mereka melakukan kebid'ahan atau yang mungkin lebih parah wal'iyadzubillah kesyirikan. Sementara di sana mereka pun melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang mungkin hitungannya lebih kecil daripada kesyirikan dan kebid'ahan. Contoh misalkan, ada di antara kerabat kita yang masih memajang foto makhluk hidup di rumah-rumah mereka. Dalam keadaan mereka masih bertahlil, mereka masih yasinan, mereka masih wal'iyadzubillah tawaf di kuburan-kuburan para wali, kesyirikan besar. Maka ketika kita mendakwahkan mereka, haruslah mulai dari perkara-perkara yang paling penting terlebih dahulu. Kesyirikan tersebut harus kita hindarkan dari amalan-amalan mereka, karena dengan kesyirikan tersebut terhapuslah amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan, sehingga kita fokus bagaimana menanamkan at-tauhid, bagaimana menanamkan kepada mereka bahwasanya para wali tidak memiliki manfaat, tidak memiliki kemudaratan. Para wali layaknya manusia biasa, begitu pula habaib dan yang semisal mereka. Apabila kita langsung memerintah mereka, memaksa mereka turunkan foto makhluk bernyawa ini sementara mereka masih melakukan kesyirikan, ini masih belum berhikmah dalam mengajak atau menyeru kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika memerintahkan Mu'ad ibn Jabal dalam kondisi ahlul Yaman ketika itu penuh dengan kesyirikan. Mereka masih menyembah para patung, mereka masih menyembah para berhala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar mereka bersyahadat terlebih dahulu, meninggalkan berhala-berhala tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan amalan-amalan soleh yang kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa at-tauhid, amalan-amalan mereka akan menjadi amalan yang hampa, habaan manthura. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka sudah mau mengikrarkan tauhid, mereka sudah mau mengucapkan dua kalimat syahadah, fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah benar-benar yakin dengan syahadah la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkanlah kepada mereka syariat yang berikutnya, yaitu as-shalah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi dalam menjelaskan lafaz ini, fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka taat kepada kamu untuk bersyahadat, ai kata beliau syahidu, mereka mempersaksikan, wangqadu lil ityani bisyahadatain, dan mereka tunduk untuk bisa melafadzkan dua kalimat syahadat tersebut, bukan menjadi orang-orang yang mutakabbirin. Karena di antara kaum musyrikin mereka adalah orang-orang yang kibir, orang-orang yang sombong, karena mereka memahami apabila aku mengucapkan lafaz la ilaha illallah maka aku akan meninggalkan Allata, meninggalkan Al-Uzza dan yang seterusnya dari berhala-berhala musyrikin. Karena mereka adalah bangsa Arab yang notabene-nya memahami apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Wa fi riwayat Al-Bukhari, dan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan lafaz yang berbeda, fa inhum ata'u laka bidzalik, ada tambahan lafaz laka, berbeda dengan riwayat Al-Imam Muslim yang ada di hadapan kita, fa inhum ata'u lidzalik. Kalau riwayat Al-Imam Al-Bukhari, fa inhum ata'u laka, kalau memang mereka benar-benar taat kepadamu wahai Mu'adz, mendengar nasihatmu, mendengar ajakanmu, maka barulah kamu berdakwah kepada mereka untuk melaksanakan salat lima waktu. Wa fi riwayat Ibnu Khuzaimah, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada perbedaan lafaz, fa inhum ajabu lidzalik, jika mereka mengijabah, menjawab apa yang diserahkan, apa yang ditawarkan oleh Mu'adz ibn Jabal kepada mereka. Wa fi riwayatil Fadl ibn al-Ala, dan dalam riwayat Al-Fadl ibn al-Ala dengan lafaz yang sedikit berbeda, dengan redaksi yang sedikit berbeda, fa idza arafu dzalik, kalau mereka sudah mengetahui. Arafu di sini maknanya adalah qarraru, mereka sudah benar-benar memahami dan mengikrarkan dua kalimat syahadah tersebut. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid alaihi rahmatullah, makna dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang muncul dengan redaksi yang berbeda-beda. Karena redaksi-redaksi tersebut bukan berarti Nabi mengucapkan berkali-kali, tidak. Ini adalah jalur periwayatan yang tergantung daripada rijalul isnad, Siapa yang meriwayatkannya, maka sesuai dengan apa yang mereka fahami, apa yang mereka hafal, apa yang mereka dengar. Inilah kenapa para muhaddithin sangat teliti di dalam memperhatikan lafad-lafad yang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada makna dari hadis ini, fa inhum ata'u lidzalik. Berkata Imam Ibnu Daqiqil 'Id alaihi rahmatullah, amma ta'atuhum bis-shalah fatahtamilu wajhaini. Apabila mereka sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka mereka wajib untuk taat kepada Mu'adz Ibnu Jabal dalam perkara yang kedua, yaitu as-shalah. Apa makna mereka taat terhadap dakwah, terhadap ajakan dari Mu'adz Ibnu Jabal tentang atau perihal salat ini? Ini mengandung dua perkara. Perkara yang pertama, kata Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id, ayyakuna al-murada iqraruhum biwujubiha wa fardiyatuha alaihim. Maknanya yang pertama adalah mereka benar-benar meyakini bahwasanya salat lima waktu itu adalah perkara yang wajib atas mereka, hanya sekedar meyakini. Waltizamuhum laha, dan mereka terus beriltizam, terus tidak berhenti meyakini dengan benar bahwasanya salat ini adalah perkara yang wajib. Ini perkara yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wathani ayyakuna al-murada at-ta'ah bil fi'li. Yang kedua adalah mereka ahlul Yaman ketika mendapatkan dakwah tersebut dari Mu'adz Ibnu Jabal, mereka langsung mengamalkan. Jadi setelah mereka mengikrarkan dua kalimat syahadah, kemudian perkara yang kedua yaitu mereka langsung mengamalkan. Jadi perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, yang pertama hanya sekedar ikrar, hanya sekedar al-iqrar, meyakini, oh sholat lima waktu itu adalah perkara yang wajib dari al-fajr sampai al-isya, tidak ada perkara-perkara yang sunnah atau mubah, semuanya wajib dari sholat lima waktu tersebut. Kalau kemungkinan yang kedua atau perkara yang kedua yang disebutkan oleh al-imam Ibn Daqiq Al-Id, mereka gak perlu untuk meyakini, langsung mereka praktekkan, langsung mereka realisasikan. Jadi ketika Mu'adz Ibnu Jabal memerintahkan kalian harus sholat lima waktu, mereka langsung melakukan sholat-sholat tersebut. Ini makna yang kedua. Waqad rujjihal awwal, sebahagian para ulama merojihkan, menguatkan pendapat yang pertama. Bi annal madhkura fi lafdhil hadithi huwal ikhbar bil fardiyah. Karena yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut adalah mereka mengikrarkan. Mereka benar-benar mengikrarkan bahwasanya salat lima waktu itu wajib, sama seperti mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu pula mereka menyaksikan, bersaksi dengan persaksian yang sebenar-benarnya bahwasanya salat lima waktu adalah perkara yang wajib, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'udul isyarah bidhalika ilaiha. Maka itu yang dimaukan di dalam pendapat pertama ini. Wa yurajjah athani, dan sebahagian para ulama menguatkan pendapat yang kedua. Mereka enggak perlu untuk mengikrarkan, mereka enggak perlu untuk meyakini sholat itu wajib, cukup mereka lakukan, mereka amalkan, mereka realisasikan dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan mereka sehari-hari, berarti itu sudah menunjukkan mereka taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini yang membawa risalah beliau adalah Mu'adz Ibn Jabal. Bi annahum law ukhbiru bil wujub fabadaru bil imtithali bil fi'li lakafa. Ketika mereka sudah diminta untuk melaksanakan salat lima waktu, maka mereka langsung mengamalkannya secara otomatis, tanpa ada statement, tanpa ada pernyataan, kami meyakini sholat lima waktu adalah perkara yang wajib, kami meyakini sholat lima waktu adalah perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu. Ini pendapat yang kedua, dan dikuatkan oleh sebahagian para ulama, diantaranya adalah al-imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Walam yushtarat talaffudhuhum bil iqrari bil wujub. dan enggak dipersyaratkan. Enggak perlu ketika mereka merealisasikan salat-salat wajib tersebut, melaksanakan salat-salat wajib tersebut untuk mereka mengikrarkan bahwa ini adalah satu hal yang wajib. Cukuplah perbuatan mereka yang tidak pernah ditinggalkan dari awal masuk Islam hingga akhir wafat mereka, itu menunjukkan bahwasanya mereka yakin salat lima waktu adalah perkara yang wajib. Wa kadzalika naqulu fi zakah. Begitu pula kata Imam Ibn Daqiq al-Eid, kita katakan pada amalan yang berikutnya. Karena Mu'ad Ibn Jabal dipesani oleh Nabi SAW kalau mereka sudah bersyahadat, perintahkan mereka untuk sholat. Kalau sudah mau sholat, perintahkan mereka untuk berzakat. Law imtathalu bi ada'iha min ghairi talaffudzin bil iqrari lakafa. Kalau mereka sudah mau langsung untuk mensedekahkan, mengeluarkan harta-harta mereka untuk berzakat tanpa mereka mengikrarkan, tanpa mereka menyebutkan dengan lisan-lisan mereka, maka itu adalah perkara yang cukup. Fasyartu adamul ingkar. Maka yang diinginkan dalam hadis ini adalah adamul ingkar. Mereka tidak mengingkari kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi benar-benar mereka merealisasikan dan mempraktekkan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban tersebut. La talaffuz bil iqrar. Bukanlah tujuan utama, target utama yang diinginkan oleh Nabi SAW hanya sekedar iqrar. Hanya sekedar meyakini dan mengikrarkan. Bukan itu. Karena tujuan utamanya adalah beramal dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena apa faedahnya? Apabila dia telah mengimani, dia telah meyakini, dia telah mengikrarkan, yakin dalam hatinya, sholat itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib, tapi tidak diamalkan, apa faedahnya? Ini yang dimaukan oleh Syekh atau Al-Imam Ibn Daqiq Al-Eid alaihi rahmatullah. Intaha kalamuhu alaihi rahmatullah. Bisa antum lihat dalam karya beliau yang berjudul Ihkamul Ahkam pada jilid yang ketiga, halaman ke 274 sampai 275. Kemudian ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz untuk mendakwahkan syahadat, kemudian salat, kemudian as-sadaqah. Kita masuk kepada amalan yang ketiga, fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka sudah mentaati dan sudah mengamalkan kewajiban salat lima waktu. Dan ini adalah bertahap. Amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan hanya dalam kurun waktu satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, berat. Apalagi mereka yang baru masuk ke dalam al-Islam. Oleh karenanya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Mu'adz ibn Jabal ini, begitu pula dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah as-sabru fid da'wah. Bersabar ketika kita mengajak orang lain dalam berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran al-Islam. Karena memang yang namanya berdakwah itu butuh proses. Enggak bisa satu kali kita sampaikan langsung dia terima. Kita inginnya seperti itu. Akan tetapi tabiat-tabiat dasar manusia seperti apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana dzaluman jahula. Orang-orang yang zalim dan orang-orang yang jahil. Sehingga banyak yang harus dibenahi. Karena manusia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan. Tidak bisa kita harapkan satu kali nasihat langsung dia teguh dengan sunnah Nabi, langsung berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Walaupun ada illa man rahimah rabbuh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmatnya langsung bisa menegakkan sunnah di tengah-tengah keluarganya, langsung bisa menegakkan sunnah di hadapan ayah dan ibunya dan yang seterusnya. Ada beberapa orang yang memang diberikan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka poin yang ketiga yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipesankan oleh beliau kepada Mu'adz ibn Jabal, fa'limhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan. Kalau sudah bersyahadat, sudah melaksanakan kewajiban salat, sampaikanlah kepada mereka. annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftarada alaihim, telah mewajibkan kepada mereka shadaqatan, amalan shadaqah. Ai zakatan, maknanya shadaqah di sini adalah zakat, mencakup di dalamnya zakatul fitrah, begitu pula zakat al-mal. Berkata Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi, wa atlaqa lafdhus shadaqah 'ala az-zakah kama fi qawlihi ta'ala. Dan lafadz shadaqah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini maksudnya adalah zakat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun telah menyamakan antara shadaqah dengan az-zakah di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara, ayat yang telah kita ketahui bersama ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada siapa shadaqah itu, kepada siapa zakat itu diberikan. Innamas shadaqatu lil fuqara, dijelaskan dalam lafaz as-shadaqat, maknanya adalah zakat fitrah, sehingga zakat fitrah itu diberikan kepada fuqara, masakin, ibnu sabil, dan yang seterusnya dari golongan 8 golongan yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang mana zakat tersebut, atau bisa kita lafadzkan dengan sedekah, dan ini sekaligus meluruskan pemahaman yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, yang mana ketika mereka memiliki pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, yang kurang tepat, karena anggapan mereka bahwasanya sedekah adalah perkara-perkara sunnah, adapun zakat berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Ini merupakan sebuah kekeliruan, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sedekah adalah bermakna zakat, dan zakat wajib. Hatta anak kecil, hatta janin yang masih di dalam perut ibunya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka sedekah dan zakat adalah dua lafaz yang sama, kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan muradif, kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sinonim, yang memiliki satu makna, yang memiliki hukum yang sama pula. Adapun sedekah yang memiliki makna sunnah, maka biasanya di karya-karya ilmiah para ulama akan diberikan qaid, diberikan ucapan di akhirnya, sadaqatun tatawwu', sedekah yang sunnah. Dan ini pun bebas dilakukan kapan saja, tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan nisab, tidak berkaitan dengan haul. Adapun sedekah yang bermakna zakat, yang wajib untuk dilakukan, telah ada ketentuan-ketentuan syariatnya. Harus dilakukan setelah Ramadan berakhir, kemudian zakatul mal, ada haulnya, ada nisabnya, dan yang seterusnya dari syarat-syarat az-zakah. Yang mana sedekah ini atau zakat ini, tu'khadhu min aghniyaihim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, diambil dari para orang kaya. Orang-orang yang hartanya berlebih, diambil sebahagian kecil dari harta-harta mereka, faturaddu fi fuqara'ihim. Faturaddu fi fuqara'ihim, kemudian diberikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka. Ini amalan yang ketiga. Yang berkaitan dengan amalan ini, ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Di antaranya adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan faturaddu fi fuqara'ihim. Dalam lafaz ini artinya sedekah diambil dari harta orang kaya kemudian diberikan kepada kaum fakir di tengah-tengah mereka. Kaum fakir di tengah-tengah mereka. Sebahagian para ulama mengambil sebuah hukum bahwasanya seorang yang berada di satu tempat, maka dia wajib untuk mengeluarkan sedekahnya di tempat tersebut. Tidak boleh keluar dari tempat yang mana dia bermukim. Ini diambil istidlal oleh sebahagian para al-ulama. Disebutkan di sini dan diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, ustudilla bihi man qala bi'adami jawazi nakli zakah min baladil mali ila ghairihi. Seorang yang berada di satu tempat tidak boleh memberikan hartanya ketika dia ingin bersedekah, berzakat, zakat fitrah atau zakatul mal, keluar dari daerah yang dia bermukim di sana. Kalau kita misalkan, kita ambil contoh kecil di Samarinda, maka zakat kita, beras atau zakat mal, diberikan kepada fuqara yang berada di kota Samarinda. Tidak boleh kita kirim ke Balikpapan, tidak boleh kita kirim ke Sangatta, ke Bontang, dan yang seterusnya. Ini istidlal. Sebagian para ulama mengambil faedah dalam lafaz Nabi alaihi salatu wasallam faturaddu fi fuqaraihim, di tengah-tengah mereka, kaum fakir yang berada di tengah-tengah mereka, yang berada di sekeliling mereka. Akan tapi kata beliau, warrajihu khilafu dzalik, pendapat yang kuat, pendapat yang lebih mendekati kebenaran menyelisihi apa yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Karena yang rajih pendapatnya insyaallah taala akan kita bahas secara terperinci di faedah dari akhir hadis ini secara global. Yang rajih dalam permasalahan ini adalah diperbolehkan apabila seorang yang berada di satu tempat memberikan sedekahnya, mengeluarkan zakat mal ataukah zakat fitrahnya ke luar dari daerahnya. Dan ini sangat membantu apabila seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk misalkan berangkat umrah atau melaksanakan amalan-amalan di Al-Haram di bulan Ramadan. Di sana sangat sulit kita mendapatkan fuqara, karena Masya Allah tabarakallah, yang namanya kota Mekah wal Madinah atau Al-Mamlakah Al-Arabiyah secara umum adalah negara yang kaya raya, sehingga kita mencari 1, 2, 3 orang fuqara sulit, terkhusus di kota Madinah, apalagi di kota Mekah, apalagi di kota Riyadh, ibu kota. Maka sebuah solusi yang diberikan oleh majelis ulama atau lembaga fatwa yang berada di Arab Saudi adalah mengirimkan zakat-zakat para ahlul Madinah atau ahlul Mekah atau ahlul Mamlakah secara umum ke negara-negara yang miskin yang berada di sekitar Arab Saudi, misalkan Somalia, Afrika dan seterusnya. Karena ini adalah sesuatu yang mendapatkan keutamaan lebih dibanding dengan memberikan fuqara di sekitar kota Mekah dan Madinah. Sangat sulit untuk mencari. Ada 1-2 kalau kita masuk ke pedalaman-pedalaman di sekitar bangsa-bangsa Badui dan yang seterusnya mungkin ada, tapi akan merasakan al-masyaqqah, kesulitan. Oleh karenanya di sana ada sebuah lembaga khusus yang menampung beras-beras kaum muslimin atau kurma-kurma mereka atau harta-harta mereka dari zakatul mal, kemudian dikirim ke negara-negara tetangga yang fakir. Maka inilah pendapat yang benar, yang lebih mendekati al-haq yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada batasan ketika seorang mengeluarkan zakatul fitrah atau zakatul mar harus pada tempat yang berada di sisinya. Kemudian ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah mentaati amalan yang ketiga yaitu bersedekah. Dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu warda mendapatkan wasiat penting dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ahlul Yaman sudah menganggap bahwasanya sedekah dan zakat ini adalah perkara yang wajib, dan mereka biasa dan mudah untuk mengeluarkan apapun dari harta mereka karena mereka sudah mencintai al-Islam, mereka sudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman sudah kokoh dalam hati-hati mereka. Jadi apabila Mu'adz ibn Jabal ingin mengambil harta mereka yang paling bagus, sangat mudah untuk diberikan oleh mereka penduduk negeri Yaman. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak awal sebelum berangkat ke Yaman sudah mengingatkan Mu'adz ibn Jabal, fa iyyaka wa karaima amwalihim, kalau mereka sudah mengetahui, sudah sadar syahadat itu wajib, sudah mereka ikrarkan salat itu wajib, sudah mereka kerjakan sedekah dan zakat itu wajib, dan mereka siap untuk mengeluarkan dari harta-harta mereka, hati-hati engkau wahai Mu'adz wa karaima amwalihim, harta-harta terbaik yang mereka miliki. Karena yang namanya sedekah, yang namanya zakat, bukan diambil dari harta yang terbaik, bukan pula diambil dari harta yang paling hina, tapi di pertengahan, al-wasatiyah. Kembali lagi, yang namanya al-wasatiyah adalah perkara yang akan selalu membawa kebaikan. Bukan hanya dalam sedekah, bukan hanya dalam harta, dalam setiap keadaan. Akidah yang kita miliki, manhaj yang kita miliki, bersumber dengan lafadz al-wasatiyah, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula menghinakan apa yang ada dalam perkara-perkara al-Islam. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, ay ihtariz min akhdhi karaima amwalihim. Hati-hati engkau wahai Mu'adz untuk mengambil harta-harta mereka yang paling mulia, yang paling bagus. Wal karaim jam'u karimah. Makna dari karaim adalah jama' dari lafad mufrad karimah, wahia an-nafisah minal mal, harta yang paling bagus, harta yang paling baik. Waqil ma yakhtassuhu sahibuhu li nafsihi minha wa yu'athiruhu, dan disebutkan sebahagian oleh sebahagian para ahlul lughah bahwasanya makna karaimah amwal adalah harta-harta khusus yang dimiliki oleh para orang kaya, yang mana mereka sangat menjaga dan sangat mencintai harta tersebut. Ini harta yang tidak boleh untuk dikeluarkan zakatnya, karena az-zakah berada pada posisi pertengahan, al-wasatiyah. Maka dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, semenjak Mu'adz ibn Jabal berada di sisi Nabi sebelum berangkat ke negeri Yaman, sudah diberikan tanbih, diberikan peringatan untuk tidak mengambil harta-harta yang terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin yang berada di sisi Mu'adz nantinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi, dalam lafaz yang berikutnya, hati-hatilah engkau wahai Mu'adz, da'watal madlum, dari doa-doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena doa mereka, orang-orang yang terzalimi, tidak ada pembatas, tidak ada hijab antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan langsung diterima oleh Allah azza wa jalla, tidak ada batasan, tidak ada perantara. Maka ketika seorang yang zalim berdoa kejelekan untuk orang yang ketika seorang yang terzalimi, al-madhlum, ketika seorang yang terzalimi berdoa kejelekan untuk mereka yang telah menzalimi dia, maka sangat bisa Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa seorang yang madhlum atau terzalimi tersebut. Al-Imam Ibn al-Arabi alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarahnya, qala Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn al-Arabi imam min a'immati ahli sunnah, ma'ruf bisalafiyah, ma'ruf bittamassukihi bikitabi wassunnah. Berbeda dengan al-imam, dengan bahasa mereka, Ibnu Arabi, tanpa ada lafad alif wal lam. Perhatikan yang hampir mirip, al-imam Ibnul Arabi dengan alif wal lam sebelum ain, ini imam min a'immati ahli sunnah, ma'ruf. Akan tetapi Ibnu Arabi, kalau kaum sufi, mereka menisbahkan lafad al-imam pula, al-imam Ibnu Arabi, setelah lafad nun dan sebelum lafad ain tidak ada alif wal lam. Ini sufi, imam min a'immati as-sufiyah, yang akidahnya tidak bisa untuk kita ambil pelajaran darinya. Tapi kalau imam Ibnul Arabi dengan alif wal lam, ini adalah imam min a'immati ahli sunnah, bukan seorang sufi yang dimaukan oleh mereka kaum sufiyah. Berkata al-imam Ibnul Arabi alaihi rahmatullah, illa annahu wa in kana mutlaqan, doa mereka orang-orang yang terzalimi secara mutlak, karena Nabi alaihi salatu wasallam yang telah mengkhabarkan secara pasti akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi fahuwa muqayyad bil haditsil akhar, doa-doa seorang muslim, doa-doa hamba Allah subhanahu wa ta'ala, muqayyad bil haditsil akhar, telah tersebut tafsirnya, telah tersebut rinciannya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya. An-nadda'i ala thalathi maratibin, yang mana seorang yang berdoa itu akan menghadapi tiga fase, akan menghadapi tiga keadaan. Yang pertama, imma ayyuj'ajjal lahu ma talab, yang pertama adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala yu'ajjil, Allah Azza wa Jalla menyegerakan, langsung diberikan seorang fulan dizalimi oleh si Allan. Kemudian si fulan yang terzalimi tadi berdoa, ya Allah patahkanlah kaki dia. Contoh. Maka keadaan yang pertama Allah Subhanahu wa taala langsung, apakah dengan kecelakaan dan yang seterusnya, dengan sebab yang ada dari perkara-perkara duniawi. Maka kita harus hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Mereka bisa berdoa dengan doa-doa yang jelek yang Allah Subhanahu wa taala tidak ragu untuk mengabulkan doa mereka yang terzalimi tersebut, karena tidak ada hijab antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama, yu'ajjal, langsung disegerakan ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma, keadaan yang kedua atau fase yang kedua, ayyuddakhara lahu wa afdhala minhu. Imma ayyuddakhara lahu afdhala minhu. Allah Subhanahu wa taala menahan, tidak mengijabah doa al-mazlum tersebut. Akan tetapi doa al-mazlum, doa orang yang terzalimi ini disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan yang lebih baik dari apa yang dia doakan. Misalkan seorang yang terzalimi berdoa agar dia mendapatkan harta yang melimpah. Karena doa yang terzalimi bebas, dia mau doa kejelekan untuk orang yang menzalimi dia atau untuk dia sendiri mendapatkan faedahnya. Ketika dia merasa terzalimi, diambil haknya, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya raya. Contoh misal, Allah Subhanahu wa taala dengan fase yang kedua atau keadaan yang kedua ini tidak, dalam tanda kutip, tidak mengabulkan doanya. Akan tetapi permintaan tersebut, doa tersebut, permohonan tadi disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan nanti suatu saat dia akan diberikan sesuatu yang lebih dari itu. Mungkin dia akan digolongkan sebagai ahlul jannah. Mana yang lebih baik? Kaya raya di dunia atau ahlul jannah? Ahlul jannah. Jelas. Abadi kenikmatannya. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, keadaan yang ketiga, kata Imam Ibnu Arabi alaihi rahmatullah, imma ayadfa'a anhum minas su'i mithluh. Kemungkinan yang ketiga adalah ketika seorang yang berdoa tersebut akan diberikan balasan atau diberikan ijabah, akan tetapi dalam bentuk yang lain. Diberikan ijabah dalam bentuk yang lain. Contohnya ketika seorang berdoa, dia terzalimi, dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal memberikan kejelekan kepada orang yang zalim dan kepada keluarga yang zalim tersebut. Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah apa yang dia mohon, apa yang dia doa dengannya, apa yang dia minta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan sesuatu yang bisa mencegah kejelekan untuk dirinya sendiri. Artinya, apa yang dia doakan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang berdoa tersebut akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ijabah dalam bentuk lain dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka dari perkara yang ketiga ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi, wa hadza kama quyyida qawluhu ta'ala. Ini berdasarkan tiga keadaan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttara idza da'ah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah menjawab doa-doa al-muttar, doa-doa orang yang al-muttar, doa orang yang terzalimi, doa orang yang dalam kondisi sempit. Jadi al-muttar di sini maknanya adalah memiliki beberapa makna, di antaranya al-madhlum, dia terzalimi atau dalam keadaan sempit, dia benar-benar menginginkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala idza da'ah. Karena orang yang sempit, orang yang sudah kepepet, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kembali kepada Sang Khalik. Biqaulihi ta'ala, begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah yakshif, membuka, mengijabah apa yang diberikan, apa yang dimohonkan, apa yang diminta oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala insya, jika Allah menginginkan. Maka inilah tiga keadaan, tiga fase di mana seorang yang berdoa, apakah dia seorang yang madlum ataukah yang selainnya. Keadaan yang pertama langsung diijabah, keadaan yang kedua dan ketiga masih ditahan ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua lebih umum, ketika dia akan diberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia minta. Dan balasan yang ketiga atau keadaan yang ketiga adalah ketika dia mendapatkan sesuatu yang serupa, semisal dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berbeda dengan apa yang dia doakan. Jadi keadaan kedua lebih umum karena dia akan mendapatkan afdal, sesuatu yang lebih baik. Adapun yang ketiga, dia akan mendapatkan semisal, akan tetapi berbeda dengan apa yang dia minta. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, di dalam hadis ini pula Allah Subhanahu wa taala telah mengisbatkan sebuah sifat ketika Allah Azza wa Jal menetapkan adanya al-hijab, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam wal-haq, dan sebuah kebenaran, sebuah al-haq, annana nuthbitu ma athbathahu Allah taala li nafsihi. Allah, kita menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, min hijabin aw ghairihi, apakah itu hijab ataukah yang lainnya, sehingga kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-hijab antara Allah dengan para hambanya, dan hijab tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang terzalimi. Tanpa adanya hijab, langsung berhubungan dan doa tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal ma'na al-la'iku bihi Subhanahu wa taala. Sesuai dengan makna yang apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan, sesuai dengan asma was sifat, apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha mulia, fala nu'attil. Kita tidak boleh menta'til. Tidak boleh menakwilkan, wala nusyabbih, dan tidak boleh pula menyama-nyamakan, oh hijab Allah Subhanahu wa taala seperti hijab yang ada di dunia ini. La, kita tidak boleh mentasybih, tidak pula boleh menta'til, mentakwilkan hijab di sini maksudnya adalah demikian, hijab di sini maknanya adalah ini dan itulah. Kita sebagai ahlus sunnah tetap mengisbatkan, menetapkan apa yang telah tetap dan telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil sebelum kita mengakhiri majelis malam hari ini. Di antaranya adalah dalam hadis yang mulia ini, jadi kita sudah selesai dalam mensyarah atau menjelaskan lafaz-lafaz dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara faedah yang bisa kita petik dalam hadis yang mulia ini adalah qabulu khabar al-wahid. Khabar wahid artinya khabar yang datang dari satu orang, informasi yang datang dari satu orang, dan dia adalah seorang yang thiqah, wujubul amal bih, kita wajib untuk mengamalkan dan mendengarkannya mutlakan, secara mutlak tanpa ada pengecualian. Dalam hadis ini kita mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam mengutus satu orang yaitu Mu'adz ibn Jabal. Maka faedah ini mengkritisi atau mengoreksi apa yang ada di sisi mereka kaum Mu'tazilah yang mereka menolak khabarul ahad. Ketika ada informasi, ketika ada sebuah hadis, ketika ada sebuah khabar datang dari satu orang saja, maka di sisi kaum Mu'tazilah khabar atau hadis tersebut tertolak, tidak bisa diamalkan. Akan tapi hadis ini membantah itu semua, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal seorang diri ke negeri Yaman, dan Mu'adz ibn Jabal nantinya di tengah-tengah ahlul Yaman akan menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan beliau bersendiri. Artinya khabar tersebut, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, walau dibawa oleh satu orang dan orang tersebut apalagi bahagian dari ahlul jannah, sangat bisa untuk diterima. Kemudian faedah yang berikutnya adalah al-kuffaru yud'auna ila tauhidi qabla al-qital. Mereka orang-orang kafir harus kita dakwahkan, harus kita ajak kepada at-tauhid sebelum adanya pertumpahan darah, sebelum adanya al-jihad atau sebelum ada peperangan. Dan ini yang diamalkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menahan untuk memerangi sebuah kaum, memerangi kaum kufar sebelum dakwah sampai kepada mereka. Jadi kirim dulu utusan-utusan Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendakwahkan, mengajak mereka bertauhid, kemudian setelah itu baru kalau mereka menolak berarti mereka mengajak perang. Yang mana ketika mereka berbalik, beriman kepada Allah, beriman kepada Ar-Rasul, maka Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian ada juga beberapa faedah-faedah yang lainnya yang insyaallah taala akan kita rinci lebih dalam pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala, di antaranya yang berkaitan dengan zakat yang harus di tempat seorang yang mengeluarkan zakat. Kita akan menukilkan ucapan dari Al-Imam Ibnu Taqiyyil 'Id, begitu pula kesimpulan dari Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadzalu ya ra'akumullah.